Mitra bisnis, pemerintah telah menerbitkan peraturan pertanahan yang baru lewat PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban tanah terlantar. Dengan aturan ini, pemerintah berwenang mengambil alih lahan-lahan yang secara sengaja dibiarkan menganggur atau tidak dimanfaatkan tanpa ganti rugi sepeser pun. Dunia usaha pun merasa keberatan dengan aturan ini. Bahkan ada yang akan mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Agung karena dianggap berpotensi menghambat pengembangan dunia usaha. Karena bisa saja, lahan tersebut belum digunakan karena berbagai alasan, seperti belum ada dana, belum waktunya dikembangkan, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Kehormatan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Johannes Arkiadi. Pak Johannes, bagaimana komentar Anda? Ya, saya pikir membuat pengusaha menjadi kurang bersemangat ya, jadi nggak konsisten gitu. Ya, gini. Ini kan kita lihat ya, pembeli tanah itu kan membeli tanah itu dengan uang ya, ya kan? Sedangkan dalam PP itu tidak diatur bagaimana penggantian tanah yang akan diambil alih oleh negara itu. Kan nggak mungkin gratisan dong diambilnya. Itu satu. Jadi yang kedua, saya pikir penertiban tanah itu kan kita mesti lihat alasannya kenapa tanah itu dikatakan terlantar. Jadi alasannya itu mesti betul-betul dianalisa secara jelas gitu. Dan kita khawatirkan dengan PP yang baru ini, di mana petunjuk pelaksanaan mengatakan bahwa suatu tanah itu adalah terlantar, itu kurang begitu tegas gitu. Sepertinya PP itu bertujuan untuk mencegah investor menguasai tanah secara besar-besaran dengan maksud spekulasi harga, Pak? Saya pikir kalau dikatakan secara besar-besaran, ya kita susah ngomong, Pak. Bagaimana satu development itu seperti Las Vegas gitu ya? Itu mencapai satu daerah yang sangat luas ya untuk pengembangan. Nah, itu kan memakan waktu yang panjang. Okay? Jadi kalau kita katakan besaran, itu tergantung daripada konsep pengembangannya. Tapi saya setuju kalau tanah terlantar, Pak. Anda bisa lihat itu di Jakarta, ada banyak sekali tanah-tanah yang berpuluh-puluh tahun itu dibiarkan begitu saja. Nah, itu saya setuju untuk diambil satu tindakan lah. Tapi kembali, ya, ambil tindakan boleh, tapi tentu diperlakukan secara adil. Orang kan dapatkan tanah itu kan dengan membayar gitu ya. Tentu dibayar kembali dong, bayar kembali yang wajar dong. Lalu sebaiknya PP itu dibatalkan atau disempurnakan pasalnya supaya jelas dan tidak multitafsir nih Pak? Saya mendukung ada penertiban tanah terlantar, tetapi untuk yang PP ini kelihatannya sih belum matang Pak. Jadi lebih baik ditunda untuk disempurnakan. Jangan diberlakukan dulu. Demikian Johannes Arkiadi dan saya Rizal Andika.